Bon, sudah. Tadi malah suara dari tempat lain kayaknya rekaman atau apa. Terus ibu bapak yang kalau hormati, saimut kawulo rumiyin sampun kita waos bab najis, nggih. Nggih napa nggih. Riyin panjenengan rawuh nggih. Mbok menawi ingkang kala rumiyin jaman Belanda pun dangung sanget nggih. Nek tasih kemutan nek mboten nggih, monggo dipun wangsuli malih. Berkaitan dengan najis. Ya, apa saja benda, barang atau perkara-perkara yang dianggap najis oleh syariat Islam. Kita wangsuli malih. Ingkang sepindah, yang pertama adalah air kencing manusia. Nggih. Air kencing manusia atau urin. Napa boleh ngarani? Nggih. Pokoknya iya air kencing manusia. Yang kedua, kotoran manusia. Manusia ini penting karena tidak semua air kencing najis. Tapi kalau air kencing manusia itu najis. Yang kedua, kotoran manusia. Yang ketiga, nadi. Dulu sudah kita sampaikan. Yang keempat, wadi. Yang kelima, kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Yang keenam, darah haid utawi darah menstruasi. Yang ketujuh, air liur anjing. Yang kedelapan, bangkai. Itu adalah benda-benda yang dinilai atau dianggap najis oleh syariat Islam. Menawi perkawis toi barang-barang kalau wau dipun anggap najis, kalau tadi benda-benda tadi atau zat-zat tadi dianggap najis, tentu Islam juga sudah menjelaskan bagaimana kita menyucikan diri, pakaian atau tempat kita dari najis-najis tersebut. Karena itu perkara najis mesti harus dibersihkan, harus disucikan kita dari hal-hal tersebut. Nah, yang pertama, cara menyucikan kulit binatang yang sudah menjadi bangkai. Kalau dia disembelih dengan cara yang betul menurut syariat Islam, maka bukan najis. Tapi karena dia bangkai, kulitnya bisa dimanfaatkan, itu najis. Nah, untuk menjadikan kulit tersebut suci, maka dilakukan penyamakan. Disamak namanya. Nek coro jawi ini napa pak? Disamak. Napa pak? Disamak itu jadi kulit niku nek pun dikelet niko nggih. Pun kulit itu kan dalamnya, bagian dalam kulit itu kan tesih wonten lemak, ada darah dan seterusnya. Itu dibersihkan lalu dikeringkan. Niku coro jawi ini napa? Apa? Disikat. Nek disikat nggih mung digosok te. Ada sebuah proses. Terus mungkin nek dipun damel napa? Dipun damel hiasan. Dipun damel niku lho. Napa wayang nek cara jaman biyen niku. Berarti dinapakne niku. Napa? Wis pokoke di ngoten niku. Disamak. Dalilipun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, kula nate mireng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam munandika, ayyuha ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. kulit hewan yang sudah disamak, dibersihkan itu lemaknya, bekas-bekas dagingnya, darahnya, sampai bersih, sampai kering-ring, tidak berbau, ya, tidak ada. Maka sungguh telah menjadi suci. Boleh misalnya itu dipakai sholat, jadi suci, gak najis lagi. Ya demikian. Itu cara membersihkan kulit binatang yang mati, tidak disembelih secara syar'i. Yang kedua, cara membersihkan gelas umpamanya, atau botol, toples, lodong, napa meleh, kuali, panci, mangkok, piring dan sejenisnya, ember, gentong, macam-macam niku. Tempat-tempat menyimpan air apabila dipakai untuk minum anjing. Tadi kan air liur anjing itu najis. Nah, kalau anjing itu minum di situ, otomatis nggih melet-melet mesti nggih tercampur. Apalagi mungkin ada bekas makanan di situ, bekas gule, ya mesti didilati. Nek teng griya ada kucing, nek panjenengan kan, nah itu ada kucing di pojok. Coba itu kalau dikasih air lalu dikasih wadah begitu, dia akan menjilat-jilat di situ. Itu kucing. Sama dengan anjing juga seperti itu. Cuman kalau anjing itu air liurnya najis. Nah, untuk membersihkan wadah-wadah atau apa saja yang terkena air liur anjing tadi, caranya yaitu dengan dicuci 7 kali. Cucian pertama itu digosok dengan tanah. Ya, ambil tanah, bekasnya itu digosok. Ya, misalnya ngeten niku ling isah-isah ngeten, pertama kali digosok dengan tanah. Lalu selebihnya dicuci, disiram sekali gosok. Bila siram lagi sampai total 7 kali, berarti sekali dengan tanah, yang 6 kali dengan air. Dalilipun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu, cara mencuci, cara membersihkan wadah apa saja bentuknya apabila sebelumnya dipakai untuk minum anjing atau dijilati anjing, ayyaghsilahu sab'a marratin, dicuci 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama, cucian pertama digosok dengan tanah. Jadi begitu caranya. 7 kali, pertama dengan tanah digosokkan, baru nanti disiram, dibilas, dibilas 6 kali. Jadi total menjadi 7 kali. Dan tanah ini ya tidak bisa diganti dengan sabun, karena itu bagian dari ibadah. Ya harus tanah, tanah yang suci ambil saja di luar nih Bu. Kita ambil tanah atau pasir, nggih, lalu kita gosokkan. Ingkang yang ketiga atau yang ketiga, cara membersihkan baju, pakaian atau apa saja, biasanya kain, apabila terkena darah haid. Nah, karena darah haid itu najis. Dan biasanya ya ini para ibu kadang-kadang sudah pakai pembalut yang tebal, tapi kalau pas deres ya bablas, bocor, terkena baju. Nah, baju ini kan harus dicuci, dibersihkan. Kalau langsung mungkin mudah, tapi kadang terjadi baru ketahuan sehari atau 2 hari, biasanya nempel, agak sulit. Mungkin apa nggih Bu? Ada bekas. Nah, bagaimana cara mencucinya? An Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat ja'at imra'atun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada seorang wanita datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita tadi bertanya, ihdana yusibu thawbaha min damil haydah, kaifa tasna? Wahai baginda Rasul, Kanjeng Rasul, kalau pakaian kami, kaum wanita itu terkena darah haid, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mencucinya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tahu tata cara mencuci darah haid yang sudah nempel di baju. Apalagi kadang-kadang sudah 2 hari kering jadinya. Maka beliau berkata, tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma, dikerik. Kalau sudah kering sudah apa, dibersihkan gitu, baru kemudian dicuci dengan air. Summa tandahuhu summa tusalli fihi, kemudian disiram, dicuci, dikucek, dibersihkan, lalu kalau sudah bersih boleh dipakai untuk sholat. Kalau langsung terkena lalu dicuci mungkin mudah, tapi kadang-kadang sudah 2 hari baru sempat nyuci atau baru ketahuan, nah biasanya kering karena ini ada sifat tertentu darah haid itu, mungkin lebih kental, mungkin begini, dan lalu nempel. Bagaimana dikerik? Dicuci. Bagaimana kalau tadi sudah dicuci pakai sabun, pakai macam-macam, tapi kok masih ada bekasnya? Kadang-kadang ada warna kekuning-kuningan, apalagi kalau bajunya putih itu masih kelihatan. Gak bisa langsung bersih sih. Wa in baqiya ba'da dzalika atharuhu fala ba's. Kalau ibu-ibu sudah berusaha mencuci, dikerik, dicuci, dikucek, digosok, kok taksih wonten bekasipun, niku mboten menapa-menapa. Itu dianggap sudah suci, boleh dipakai untuk mengerjakan sholat. Tidak harus kembali putih bersih sebagaimana sedia kala. Rekaus kalau seperti itu sulit. Maka Islam itu mudah. Yang penting dicuci, dicoba dibersihkan semaksimal mungkin. Kalau masih ada bekasnya, tidak ada masalah. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlat binta Yasar qalat ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahidun. Ada seorang wanita sahabat yang bernama Khawlah binti Yasar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda Rasul, saya itu cuman punya satu baju. Baju saya cuman satu, begitu bahasanya. Wa ana ahidu fihi, sementara ketika saya haid, baju itulah yang saya pakai. Lalu otomatis ya, kadang-kadang terkena darah haid, ada yang ngerembes atau netes atau bocor. Fa kaifa asna'u, bagaimana cara saya membersihkannya? Sugeng rawuh akan tahu. Okay. Apa yang harus saya kerjakan kalau terkena darah haid? Qal, maka beliau bersabda, idza tahurat, maaf, idza tahurti fawsili mawdi'ad dammi thumma salli fi. Kalau kamu sudah berhenti, selesai haid, maka cucilah bagian yang terkena darah haid itu, bersihkan. Ya, kalau misalnya baju itu terkena darah haid, yang terkena itu dibersihkan, dicuci. Summa salli fihi, kemudian boleh dipakai untuk salat. Lalu wanita tadi, Khawlah bin Tiyasar berkata, qalat ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, illam yakhruj atharu, kalau masih ada bekasnya bagaimana? Sudah dicuci, digosok, disabun, dikucek, dibilas, tapi juga masih ada bekas atau sisa bekasnya, mungkin kadang warna kekuning-kuningan. Qala, beliau bersabda, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharu. Cukup kamu cuci semaksimal mungkin, kalau masih ada bekas enggak apa-apa. Jadi mudah. Jadi enak ya, Islam itu gampang. Tetapi tidak boleh digampangkan. Artinya sesuai dengan kemampuan sudah dilakukan, ternyata masih ada yang belum sempurna, enggak apa-apa. Yang keempat, tata cara membersihkan. Ibu-ibu kadang-kadang bajunya panjang, dipakai untuk jalan, apalagi sekarang musim hujan, kadang itu juga kena kotor yang ujungnya itu. Bagaimana cara membersihkan ujung baju atau ujung pakaian yang terkena kotoran atau najis misalnya? Maka caranya, an ummi waladin li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf annaha sa'alat umma Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang wanita yang bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni imra'atun utilu zayri wa amshi fil makanil qadir. Karena Ummu Salamah itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau disebut Ummul Mukminin. Bagaimana saya adalah seorang wanita yang biasa memakai baju yang panjang. Terus agemani pun menika panjang, terus naik tindakan juga keseret-seret, ya, untuk menutupi kakinya. Wa amshi fil makanil qadir. Nah, kadang juga saya berjalan di tempat yang ada najisnya. Faqalat Ummu Salamah, Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, qalat berkata atau menjawab, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahhiruhu ma ba'da. Kalau ibu atau seorang wanita pakai baju yang panjang, lembre, nggih, keduduran, lalu keseret, kepidak, ya, atau pokoknya ngoten niku, di tempat yang ternyata ada najisnya, terkena najis, maka kalau itu dipakai terus, terseret-seret terus, dipakai mungkin tadi kenanya di sini terus dipakai jalan berapa meter begitu atau agak panjang, maka secara otomatis ketika diseret sesudahnya itu sudah membersihkan, dianggap sudah mencuci, membersihkan najis yang tadi menempel di ujung kain yang dipakai. Jadi gampang. Cuman kadang-kadang di masyarakat kita ini kadang bepergian lalu mungkin tadi kotor, kadang-kadang gak berani pakai, padahal tadi sudah dikotor tapi kan sudah keseret-seret lagi. Itu secara otomatis sudah membersihkan kotoran atau najis yang ada di ujung baju tadi. Kecuali kalau baru dapat terkena najis lalu gak dipakai, nah ini harus dicuci. Tapi kalau tadi kena najis misalnya, gak tahu atau terus dipakai terus, mungkin dipakai kerja seharian kesana kemari atau berjalan jauh, maka secara otomatis seandainya tadi ada najis sudah bersih, dianggap suci. Ini kemudahan di dalam syariat Islam, tidak memperberat umatnya. Jadi gampil-gampil mawon. Jadi ibu-ibu gak usah khawatir, seandainya, oh, iku agamane jenengan kok ketok reget, enggak apa-apa karena sudah dipakai, sudah bersih. Nah, ya memang mungkin kotor kena debu, kena pasir, kotor enggak apa-apa. Tapi kan enggak najis. Karena sudah bersih, karena dipakai diseret pada langkah-langkah berikutnya. Yang kelima, tata cara membersihkan pakaian atau baju atau kain yang terkena kencing bayi laki-laki yang masih menyusui dan belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Bayi laki-laki yang baru mengonsumsi ASI, dereng maem, belum makan selain ASI. Cuman kalau di kampung-kampung kadang-kadang lahir cetrot mau dijejeli gedang. Niku anak kula sing lemu niku riyen ngoten niku. Kalih tangga wis digowo ngono ae sepus kabeh-kabeh dilebokke. Iya. Seandainya dia belum makan apa-apa kecuali ASI, maka air kencingnya itu najis, tapi najisnya termasuk kategori najis yang ringan. Sehingga tata cara mencucinya cukup an Abi Samhi khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah. Kalau itu air kencing bayi perempuan, meskipun belum makan apa-apa kecuali ASI, bahkan baru lahir ceprot, baru lahir langsung ngompol mengenai baju kita, itu sudah najis, harus dicuci. Oke. Kalau itu bayi perempuan, meskipun baru lahir, belum makan apa-apa bahkan. Tetapi kalau itu bayi laki-laki, tidak perlu dicuci. Namanya dicuci itu nggih, namanya pun umbah-umbah niku nggih dicuci. Disiram, dikucek, digosok nek perlu pakai sabun. Ya. Tapi kalau itu kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, enggak perlu disabun, digosok, diucek-ucek mboten, cukup disiram. Ya, meskipun yo isih mungkin bekas-bekasnya ngeten mboten napa-napa. Karena itu kencing lagi bayi laki-laki. Wa yurashu fi min baulil ghulam, cukup disiramkan atau dipercikkan dari tempat yang terkena kencing tadi. Ini kemudahan, sekali lagi kemudahan agama Islam, tidak sulit sebenarnya kalau kita tahu ilmunya. Yang keenam, tathhiru thawbi minal madhi. Ya, tadi madhi, kalau badan atau baju kita terkena madhi maka dicuci karena madhi itu najis. Ya, madhi itu najis. Kemudian cara mencuci sepatu atau sandal yang bagian telapak sepatu atau sandal itu terkena najis. Nah, ini mungkin sering kita pakai untuk jalan kemana-mana, ya di jalan itu kadang-kadang juga ada kotoran, ada najis, macam-macam. Kalau kita tahu persis bahwa di situ ada najis, maka bagaimana cara menghilangkan najis tersebut? An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur. Kalau kalian datang ke masjid, tolong dilihat dulu sandalnya atau sepatunya. Fa in ra'a fi na'alihi qadaran aw adan. Kalau ternyata di balik di telapak sandal atau sepatunya ada kotoran atau najis, falyamsahhu, hendaknya dikesetkan dulu di tanah. Dikesetkan sampai bersih di tanah. Wal yusalli fihima, dan itu boleh dipakai untuk sholat. Ibu bapak yang saya muliakan, jangan kaget, jangan heran. Umat Islam itu boleh sholat sambil pakai sandal atau sepatu. Boleh. Ya. Karena dulu masjid Nabi itu enggak pakai keramik, enggak pakai karpet. Nah, kalau sekarang ya pakai sepatu. Nek sepatunya baru, baru beli, Enggak popo. Nanti kalau dari luar kotor ya, meskipun mungkin enggak najis tapi kan bikin kotor. Ya kita tahu dirilah. Oke. Kalau kita baru sepatu beli baru dari toko, belum dipakai, dibuka di sini boleh Pak dipakai. Bersih. Enggak apa-apa, jangan kaget. Ngawur. Mau sepatu, ora popo sepatune anyar. Gitu. Anggo sandal, sandal anyar boleh, baru dipakai, baru dibongkar dari kerdus, boleh, Pak. Aku tak nganyari sepatu nang masjid, boleh. Jenengan ampun kaget. Nggih. Asalkan itu bersih, boleh. Sandal juga boleh, tapi nek sudah pakai kotor nggih nyuwun pangapunten. Kecuali masjidnya dulu belum jadi, masih tanah, itu malah boleh. Karena ya enggak masalah. Cuman kalau gini yang enggak najis tapi kan kotor, masane sing ngresiki ini kemungkinan. Jadi seperti itu. Jadi enggak ada masalah. Bahkan nek panjenengan wonten dalem boleh-boleh saja menyiapkan sepatu atau sandal sing apik yang bersih khusus di musala atau di tempat pesolatan dalam boleh. Saya mau melaksanakan sunnah karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah boleh. Yang penting itu suci dan bersih. Kalau zaman dahulu karena masjid Nabi itu masih pasir, sehingga kalau mau masuk masjid ya orang pakai sebagai pakai sing pakai sandal dipakai. Cuman cek dulu ada najisnya apa enggak. Kalau ada najisnya enggak boleh. Nah, tapi kalau bersih boleh dipakai. Ya seperti itu. Ini cara mencuci, bukan cara mencuci, cara membersihkan sepatu atau sandal yang bagian telapak kakinya terkena najis. Berikutnya cara membersihkan tanah yang terkena najis. Nah, ini sering kalau tanah itu kadang ada mungkin orang kencing di situ, anak kita juga kencing di situ, mungkin ya pokoknya kotoran najis banyak. Kalau kita tahu bahwa ternyata mungkin di pojok rumah ya biasa untuk duduk-duduk, kok tadi anak kita kencing di situ misalnya, ya maka caranya bagaimana? Dulu ada, yaitu tadi Pak Bu, zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam masjidnya belum ada keramik, sehingga masih asli pasir tanah. Suatu kali ada seorang dari jauh datang dari desa, ya tentu tidak tahu banyak tentang aturan-aturan di masjid, belum tahu. Dan saat itu juga belum ada toilet Pak, belum ada kamar mandi dekat masjid. Sehingga ketika kebelet ya wis mojok mawon, gek ne mojoke nang jero masjid. Por langsung ora kuat tengriku. Sebagian sahabat tentu lho iki piye kok masjid kok dinggo ngetur. Begitu sudah mulai sebagian sahabat ingin mencegah, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan saja. Wong jenenge dereng mertos. Wong nek ora ngerti niku ya ora dosa, wong ora ngerti kok. Betul-betul ndak tahu. Karena ndak tahu, maka biarkan dulu. Nek nanti dicegah malah semlayu-mlayu gacar-gacaran nang ndi-ndi. Angele ngresiki. Coba kalau satu tok wis biarkan saja di situ sampai rampung lalu diminta supaya disiram. Ya, disiram dengan ember. Ya, dengan air dalam ember. Jadi kemudian disiramlah bekas air kencing tadi dengan seember air. Kemudian orang tadi dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru diajari, dikasih tahu. Masjid itu bukan untuk kencing, bukan untuk ini dan itu, tapi masjid itu untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah. Ya, dikandani, dikasih tahu dengan baik-baik. Berarti kalau ada tanah, ya, kena najis, kena air kencing misalnya, hendaknya disiram dengan air. Ini menunjukkan bahwasanya tadi itu najis, tapi setelah itu kemudian menjadi suci. Ibu bapak jamaah yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Mekaten kegandengan kalian masalah tata cara membersihkan badan, pakaian atau tempat dari najis. Itu beberapa tadi yang sudah kita sebutkan. Tentu saja ini hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari. Maka ibu bapak ya harus tahu, di samping untuk dirinya, nanti mohon disampaikan kepada putra-putrinya. Nah, contoh konkret, ibu-ibu khususnya atau bapak-bapak umumnya, menawi putra wayah itu, yang kalau di desa itu biasanya seling uyuh inang dinti bucah. Maka hendaknya diajari bagaimana anak terbiasa buang air kecil, pipis atau kencing di kamar mandi. Kalau di rumah, jangan asal kadang-kadang di jalan di apa langsung minggir tur nang kono. Barku ya ora dibersihkan, tidak ada istinja misalnya. Nah, mulai saat ini monggo kita ingatkan putra putri, cucu kita, siapa saja diingatkan. Cuman persoalannya kalau di desa, di tempat saya sana buka kadang-kadang, atau di kota bahkan, kota itu sopir-sopir gitu pak, leminggir ngono ya sebablas saya jari bani kepanasan ya, dikocori sik bani ya. Lagi lah ya banten di pinggir-pinggir, di terminal-terminal biasanya itu yang sering kita dapati. Nah, tidak begitu ya mbok iya, oh kita ke kamar mandi. Boleh enggak? Kalau enggak di kamar mandi boleh, tapi jangan di tempat-tempat umum. Ya, di tempat, kalau di sini di kebun, di kebun, lebu, biar enggak kelihatan dan tidak mengganggu. Nanti kan biar enggak najis jalannya atau tempat-tempat yang biasa dilalui orang. Bahkan tidak boleh nanti kita kencing di tempat-tempat persinggahan umum. Contoh, di tempat rondan, gardu, ya, atau di tempat-tempat ngiyup, wit-witan sing radi edum kuwi biasane nggo ngiyum. Lah kok mambu? Nah ini enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Atau tempat-tempat nunggu bis, halte, enggak boleh di situ karena mengganggu. Islam sudah menjaga. Kalau mau pipis, mau buang air, silakan agak mlebu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kita ajari supaya istinja. Nuk kadang-kadang bocah cilik-cilik niku yo bareng uyuh wis langsung. Ya, plorot tur unjuk geneh wis bal-balan. Ya. Saya ngajari sapa lek bapak. Lah, wis. Ya ini repot, Pak. Makanya di TPA nanti diajarkan, mas-mas nanti ngajarkan bagaimana cara bersuci. Karena ini najis, Bu, Pak. Yura ketok tapi najis, mesti omong saat tetes rong tetes. Terkena badannya itu nanti menjadi najis. Ya, apalagi anak dibawa ke masjid dalam kondisi najis tidak boleh. Harus dibawa dalam kondisi suci. Nah, ini penting untuk mengajari kita. Lah, termasuk nanti ibu bapak yang saya muliakan, kalau dalam penjenengan rata-rata sampun keramik, saiki ora ana omah kayak isih lemah niku kita embon. Hampir semuanya ora keramik semua. Tegel zaman kula cilik tegel. Ya, saiki pun keramik. Bagaimana kalau ada anak ngompol? Kan mboten meresep nih. Nek ibu harus tahu. Boten usah dipel sak omah. Oh, rekoso ngompel sak omah. Yang terkena najis itu saja caranya mungkin ibu siapkan spon itu atau kalau enggak ya lap ya, bisa dilap dulu, otomatis dilap kan ngeresep nih, dirap kemudian dibawa diperes di sana, cuci lapnya. Setelah lapnya dicuci bersih berarti kan udah enggak najis lagi, atau diambil lap lain yang suci. Lalu tadi bekas yang sudah dilap tadi kan otomatis sudah tidak menggenang di situ. Botolnya cembeng sudah dilap, tapi kan bekasnya masih najis. Wong belum dicuci. Nah, barulah disiram dengan air. Disiram di situ mawon, enggak usah kemana-mana. Cukup di atasnya disiram, habis itu napa? Dilap lagi, dilap pakai spon atau pakai lap yang beda atau lap yang tadi yang sudah dicuci. bersih, bukan najis, enggak najis lagi. Dicuci, dilap, berarti ngeresep lagi. Peres lagi, cuci lagi, bersih, itu disiram lagi. Ya, tiga kali lah. Insya Allah sudah bersih. Cara pun begitu. Jadi enggak harus dipel sak jogan sak kabeh padahal yang kena cuma sedikit. Nah, ini yang kadang-kadang ya kita sok tidak paham. Atau malah jangan disiram. Disiram malah kemana-mana. Kalau disiram banyak, caranya dilap dahulu, diperes, lalu dicuci lapnya. Kalau cuma punya satu lap, saya bersih. Ini sudah suci berarti. Kalau tadi kena kencing najis, dicuci. Setelah dicuci bersih, untuk bekas kencingnya tadi disiram dengan air, lalu dilap lagi. Ya, bagusnya tiga kali atau sampai bersih. Kira-kira yang ganjil seperti itu. Ini contoh praktis. Termasuk juga ibu-ibu kalau misalnya terkena kencing putri atau putranya, mungkin hanya di ujung lengan atau di ujung baju, nggak usah dicopot semua, dicuci semua, nggak usah. Yang dicuci yang kena saja, ya. Sambil dipakai pun boleh. Yang penting bersih di situ. Jadi sudah bisa dipakai untuk sholat. Ya, karena sebagian orang berpendapat atau ngertinya itu kalau terkena ya dicopot, ora iso dinggo dicuci kabeh, nek enggak, yang dicuci itu yang terkena najis saja. Kecuali kalau hampir semua kena. Ya. Tapi kalau barusan ganti lalu terkena, apalagi pas ada acara mantenan atau ada acara arisan, putrani pun ngompol, terkena ujung saja karena pakai pampersnya bocor. Maka cukup dicuci yang terkena najis. Jangan sampai beralasan klambiku najis kok, akhirnya enggak sholat gara-gara alasannya najis, padahal bisa dicuci. Ini contoh terapan yang kadang mungkin atau bisa jadi karena ketidaktahuan akhirnya tidak sholat gara-gara merasa bajunya najis, padahal cuma di ujung yang bisa dibersihkan. Oke. Mekaten ibu bapak jamaah ingkang kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Mboten sah kata ingkang saged kita aturaken. Pokoke kaidahe ngeten iki, aturane enggak usah banyak-banyak. Soalnya kalau banyak belajar nanti banyak lupa. Sithik mau. Cocok mboten, Bu? Nggih, napa boleh nek dalu lingkungan to apa meneh? Suguhane urung entek. Selane kesuwen selane. Loh, Mas. Pak Ranto kok dereng dipun kali. Unjukan. Mampu. Unjukan. Bu. Nggih. Pasti. Nggih. Jadi seperti itu ibu bapak yang saya muliakan, ingat sangat kau Allah terangkan. Bulan balen mau mboten napa-napa ben apal. Wong ngono wis bulan balen yo isih lali. Apa meneh ora di bulan balen. Makata sepindah malih Pak Menawi wonten kelentang kelentir pun atur yang pangapunten ingkang sakagungipun pun. Lan ibu bapak ingkang kinurmatan sinaosta Pak Menawi yo jenenge naminipun ibadah niku nggih sok munggah, sok medun, sok akeh, sok sithik mboten napa-napa. Monggo sami-sami kita makmuraken masjid kita. Sinaosta Pak Menawi mboten kata istiqomah. Kata buatan kita niku mesti makro niku gembutan nonton es tu. Ya alhamdulillah tengriki niku tu sehu pinter ni, telung atas yo kurang. Alhamdulillah niku enten sing kita niku ramah 10 enten. Niki alhamdulillah meh telung atas kurang 275. Alhamdulillah, betul nopo. Pokoknya bismillah bu, nyuwun, gih, masya Allah, ya matur nuwun sangat penjenengan. Nek senes penjenengan, gih, sinten meleh, woni mesin ini kangge penjenengan. Lain nek senes penjenengan, sinten sing ajeng ngengge niki. Moga sok rencananya ajeng ditingkat. Lain nek ditingkat, sing nggoni sapa, nek ora tinggoni malah tinggo masjid. Kuwi nek tinggo masjid, dobet di ora nang masjid, alasane ono jinnya akeh. Lah iki pripun? Lah umpami ngaten, dadi mugi-mugi tetap okay, istiqomah bismillah ya, orang yang salah satu orang ya, yang besok pada hari kiamat Pak akan mendapat naungan dari Allah, orang yang hatinya rindu dengan masjid. Aku rasa kok pengen wae nang masjid. Itu salah satu orang yang besok mendapat perlindungan naungan dari Allah. Sinten niku ingkang tansah rasane kok pengin banget nang masjid terus. Ingin selalu sholat berjamaah, ingin selalu di masjid. Hatinya wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu bergantung dengan masjid. Itu salah satu orang. Monggo sami-sami kita makmurakan ibu, bapak, putra, wayah, klebet. Tapi ampun melampah ya Mas. Bapak nipo sampun melampah. Nggih, insyaallah generasi muda putra wayah panjenengan yo aja kaya bapak mule, aja kaya mbah mule wis kaset. Nggih, sinau ta mboten wonten istilah kaset. Kowe esuk kudu dadi wong sing pinter, dadi wong sing paham agama, pinter ngaji, pinter ngibadah insyaallah. Monggo sami sesarengan kita dukung, kita bismillah. Siapa tahu nanti dari Dono Tirto ini akan muncul orang-orang hebat, orang menghafal Quran, orang alim ulama, jadi para pemimpin umat, pemimpin negeri ini. Bisa jadi Pak, pandonga panjenengan sami. Napa malih doa orang tua. Orang tua ini termasuk mbah, eyang, ini juga orang tua. Ya. Ampun lho anakku mun gede-gede kok ngaji angel Pak. Putune sing didongakne niku putu jenengan nggih, putra jenengan. Cucunya, cicitnya itu didoakan Pak. Doa orang tua itu mustajab. Jadi ampun malah disenengi, dielek-elek. Tapi didongak nih, pun jenengan dongake insyaallah nanti teman-teman kita saling bekerja sama. Khususipun kalian Bapak Rantau monggo dipun bimbing niki lari-lari adik-adik ya, disemangati biar kita syukur-syukur mungkin pokoknya kudu ana sing dadi mantu. Kagungan putri mboten Bu? Lha kok entek. Aduh, kula niki lho stoke akeh niki. Mesake niki jenenge bingung. Niku. Nggih. Mriki lho calon-calonnya weh ne sinten iki? Nggih putune. Nggih, wayahipun tersalin. Nggih, pokoke dicim sik. Pokoke di openi diajari ngaji. So nek pinter ya goleknya sing pinter ngaji. Ngaten. Mugi-mugi sepindah bali wonten kulon faedahipun. Kanti kita pungkasi kanti wawasan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas